tanpamu hidupku tak berarti. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Waktu dampingi hambamu, seterukan jauh bila kau dekat. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah saiku, Tuhan gunung batuku yang teguh. Damai yang sempurna hanya ada padamu. Biar rencanamu yang jadi dalam hidupku. Pimpinlah janjimu dalam hidupku. Jangan kau biar walau sekejap daku berjalan sendiri. Pimpinlah jiwa yang lemah ini. Tuhan perisai tiap jam, tiap waktu ku perlu.